kehidupan ini kita pasti mempunyai impian, tetapi selalu terjadi terkadang saat aku merasa impian itu dia menyata, sang waktu membuatku terjaga. Kita jalan.